Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar tidak menyambung dari satu salat ke salat yang lainnya hatta ratakan sampai kami berbicara atau kami keluar. Ini adalah merupakan sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terjadi perbedaan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ibadah wajib dengan wajib dengan sunnah, otomatis Rasulullah ingin membedakannya. Makanya ketika kita melaksanakan yang namanya salat witir saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua cara. Dua satu. Kalaupun kita mau mengambilnya tiga rakaat langsung hanya satu tasyahudnya. Untuk apa? Agar terjadi perbedaan antara salat fardu dengan salat sunnah. Antara salat fardu dengan salat sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu dalam berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan berzikir dulu baru melaksanakan yang namanya sholat sunnah. Jadi ada waktu yang membatasi, tidak selesai langsung naik langsung melaksanakan yang namanya sholat sunnah. Nah, begitu juga dengan yang namanya puasa. Puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang untuk menyambung antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yataqaddama ahadukum," ya. "La yataqaddama ahadukum as-siyam," jangan salah satu "la yataqaddama ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Janganlah salah seorang di antara kalian menyambung yang namanya puasa Ramadan, mendahului yang namanya puasa Ramadan dengan satu hari atau dua hari sebelumnya. Agar kenapa? Agar terjadi perbedaan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Dan saya kira kita sudah berbicara di situ, kecuali kalau seandainya dia masih mempunyai utang puasa pada Ramadan sebelumnya, maka hendaklah dia mengambilnya walaupun itu satu hari sebelum Syaban atau dua hari sebelum Syaban. Wallahu ta'ala alam. Dan hadis ini dikatakan sebagai hadis baik, sehingga kita tidak bisa jadikan sebagai panduan di dalam mengambil sebuah hukum. 577 wa an Samai binti Busr radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fima ufturida alaikum fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inab aw 'ud shajaratin falyamdha. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه منصرف وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. Ya. Itu hadis ya, di dalam buku yang aslinya, dalam buku bahasa Arabnya banyak tambahannya. Kalau di sini saya lihat hanya rawahu al-khamsa wa tankarahu Ahmad. Kalau dalam buku aslinya rawahu al-khamsa ya warijaluhu thiqat illa annahu muttariq, sama ya itu illa annahu muttariq wa qad ankara Malik wa qala Abu Dawud huwa mansukh. Ini betul sama juga. Dari Samma bin Busr radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu illa fima uftirida alaikum, kecuali puasa tersebut adalah puasa yang diwajibkan kepada kalian. Fa in lam yajid ahadukum illa liha inabin, kalau seandainya pada hari itu kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur atau udi syajaratin atau kayu pohon. Pohon kayu. Ya. Oh, tapi kalau oh itu sebenarnya ranting pohon. Kalau saya mungkin terjemahkan, Allah Ta'ala alam, oh itu ranting. Ranting sama ya? Ranting pohon. Falyamdha, artinya maka kunyahlah sebagai bentuk untuk membatalkan yang namanya puasa pada hari Sabtu. Hadis selanjutnya wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthara ma yasumu min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad wa kana yaqulu innahuma yawma 'idin lil-musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum, akhrajahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah. وصحه ابن خزيمة وهذا لفظه. dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Beliau bersabda, keduanya adalah hari rayanya orang-orang musyrik dan aku ingin tampil beda dengan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah. Hadis ini adalah lafaznya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kalau kita melihat dan mencermati dua hadis ini, kita lihat bahwa kedua hadis ini sepertinya bertentangan. Ya, satunya mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua menyatakan bahwasanya puasanya Rasulullah paling banyak dilakukan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa, Rasulullah mengatakan bahwa dua hari ini adalah hari rayanya orang-orang musyrik. Kita katakan kemarin bahwa kalau hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi, dan kalau hari Ahad itu hari rayanya orang-orang Nasrani. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ana uridu an ukhalifahum. Di hari raya mereka tidak ada yang berpuasa. Hari Sabtu orang Yahudi mengharamkan yang namanya puasa, hari Ahad orang Nasrani mengharamkan yang namanya puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu, dan ketika beliau ditanya, Rasulullah mengatakan uridu an ukhalifahum, saya ingin berbeda dari mereka. Sehingga kalau dilihat secara pintas, dua hadis ini bertentangan. Satu mengatakan tidak boleh, yang satu malah Rasulullah melakukannya. Sehingga para ulama berbeda paham dalam hadis ini. Yang pertama, hadis yang pertama ini, ya, banyak terjadi perbedaan ulama di dalam menentukan apakah hadis itu adalah sahih atau tidak. Hadis itu adalah sahih atau tidak, yaitu hadis yang pertama, la tasumu yaumul sabat. Hadis ini diriwayatkan ataupun dikeluarkan dari musnadnya Imam Ahmad, ya, wa ahli sunan wa ibn Huzaimah wa ibn Hibban. Jadi ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Ahmad, Imam Ahmad. Yang kedua ahli sunan, sunan ya Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Kemudian Ibn Huzaimah juga di dalam bukunya, dan kemudian Ibn Hibban juga di dalam bukunya mengeluarkan hadis ini, la tasumu yaumas sabat. Semuanya hadis ini diriwayatkan dari jalan sanad. Kalau jalan sanad itu ada jalur periwayatan. Jalur periwayatannya itu dari Saur bin Yazid. Saur bin Yazid an Khalid bin Mi'dan an Abdullah bin Misr Busr an ukhtihi At-Tamma'. Ya, pertama diriwayatkan dari Saur bin Yazid. Itu orang yang langsung dari para perawi ini. Kemudian dari Khalid bin Mi'dan an Abdullah bin Busr, dari Abdullah bin Musr an ukhtihi At-Tamma', dari saudara wanitanya yang bernama At-Tamma'. Seluruh perawi ini sebenarnya adalah thiqah, bisa diterima hadisnya. Tetapi yang menjadi permasalahan terakhirnya adalah dari Abdullah ibn Busr dan At-Tamma'. Karena kenapa? Para ulama mengatakan Abdullah ibn Busr itu tidak mempunyai saudara wanita. Tidak mempunyai saudara wanita. Kenapa di dalam hadis ini dikatakan dia berasal dari saudara wanitanya yang bernama At-Tamma'? Sehingga Imam Malik mengatakan mungkar, tidak bisa diterima hadisnya baik. Ya kan? Imam Malik tidak menerima hadis ini, ya. Kemudian Abu Dawud malah mengatakan dia adalah hadis yang mansukh. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam riwayatnya An-Nasa'i bukan saudaranya. Tetapi di situ An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Busr, bukan dari saudara wanitanya, tetapi dari makciknya dari sebelah ibu, Khalah. Karena dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab yang namanya makcik itu beda. Kalau dari sebelah ibu namanya khala, kalau dari sebelah bapak namanya amma. Ya. Kalau jadi orang Arab enak sekali. Kalau seandainya ditanya siapa ini, dia mengatakan khala, si orang sudah tidak bertanya lagi makcik dari sebelah mana. Karena kalau khala otomatis dari ibu, kalau amma otomatis dari bapak. Oke. Jadi An-Nasa'i mengatakan As-Somma itu bukan saudaranya, tetapi As-Somma itu adalah dia adalah makcik dari sebelah ibu. Tetapi dari riwayat yang lain ternyata An-Nasa'i juga mengatakan itu bukan makcik dari sebelah ibu, tapi itu adalah makcik dari sebelah bapak. Di riwayat yang lain tidak ada yang namanya As-Somma di dalam riwayat itu. Langsung Abdullah bin Busr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain bukan lagi As-Somma dan bukan lagi Abdullah di yang terakhir, tetapi di situ An Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga perbedaan ini mengatakan para ulama menjadikannya hadis ini muttariq. Muttariq itu tidak tetap, berubah-ubah. Muttariq berubah-ubah. Sehingga para ulama ada yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, dan di antara ulama ada yang mengatakan termasuk di antara Imam Malik mengatakan hadis ini dhaif. Dan diantara ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mustarid, ya, tidak beraturan, dan itu akhirnya tidak diterima dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ada yang mengatakan, termasuk Abu Daud, mengatakan bahwa hadis ini mansukh, dihapus dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua tadi yang kami bacakan, sehingga hukum yang pertama hilang dan hukum yang kedua lah yang dipakai. Ya kan? Hukum yang kedua lah yang dipakai. Oke. Tetapi sebelum kita lanjut untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita harus mengetahui dulu sebelum kita mengatakan, oh kita mansukh hadis itu, kenapa mansukh, ya kan? Oh hadis ini dhaif, kenapa dhaif? Oh mungkin didhaifkan karena adanya As-Samma' bintu Busr, atau As-Samma' makcinya lah Abdullah bin Busr. Okay, kalau kita mengatakan As-Samma' dia dhaif, tidak ketahuan siapa orangnya, tetapi kita harus tahu bahwa As-Samma' ini bukanlah mutabi'in. As-Samma' ini adalah seorang sahabat. Sahabat ini As-Samma', karena dia langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah sahabat, maka tidak perlu dipertentangkan siapa dia. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan as-sahabah kulluha udulun thiqat. Bahwasanya yang namanya sahabat ini semuanya adalah terpercaya, sehingga para perawi hadis mengatakan jahalatus sahabi la yadur. Tidak, ketahuannya yang namanya sahabi ini tidak menjadikan hadis itu bermasalah. Karena seluruh sahabat adalah thiqah. Dan As-Samma' di sini dia adalah sahabat. Dialah yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dijadikan oleh alasan oleh para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Paling tidak peringkatnya adalah hasan. Jadi kembali saya katakan, memang terjadi perdebatan di dalam As-Samma', hanya saja setelah diketahui bahwa siapa As-Samma', As-Samma' ternyata yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah, berarti dia adalah sahabat. Kalau dia adalah sahabat, jahalatus sahaba la yadur, ketidaktahuan kita terhadap siapa sahabat itu tidak mempunyai darar sama sekali, karena yang namanya sahabat adalah thiqat udul. Semuanya adalah thiqat, semuanya adalah bisa terpercaya dan diambil hadisnya. Itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sahabat. Adapun yang membenci sahabat, ya lain lagi ceritanya, ya, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seluruh sahabat adalah bisa dipercaya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha sama mereka dan mereka pun ridha akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam masalah ini ada beberapa pertentangan ulama, pendapat ulama. Yang pertama, ذهب اهل العلم في افراد يوم السبت بصيام في غير الفريضه مذاهب. Ya, bahwasanya para ahli ilmi, ahli ilm ataupun para fuqaha, ahli fikih berbeda pendapat tentang berpuasa pada hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja, yang mana hari Sabtu itu kita berpuasa bukan faridho, dia hanya berpuasa sunnah. Yang pertama, boleh. Ya, ini adalah pendapat Abu Hanifah wa Malik dan riwayat daripada Ahmad. Boleh berpuasa pada hari Sabtu. Yang kedua, yukrahu siyamuhu illa idza qurina bi yawmin qablahu aw yawmin ba'da. Makruh puasa sendiri pada hari Sabtu, kecuali dia kita berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, entah kita mau mengambil Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Ahad. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i wa riwayat Ahmad, dan juga ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad terkala itu. Yang ketiga, yukrahu illa idza wafaqa 'adatan lah. Makruh kecuali kalau seandainya hari itu pas berkenaan dengan di mana dia harus berpuasa. Misalnya dia berpuasa Daud. Dia berpuasa Daud seperti yang saya katakan kemarin. Kalau dia berpuasa hari Senin, Selasa tidak. Rabu berpuasa, Kamis tidak. Jumat berpuasa, Sabtu tidak. Atau misalnya Ahad berpuasa, Senin tidak. Selasa berpuasa, Rabu tidak. Kamis berpuasa, Jumat tidak. Sabtu berpuasa, Ahad tidak. Itu boleh. Makruh kalau seandainya tidak begitu. Kalau sendiri saja dimakruhkan. Yukrahu liman afradahu bisyam ta'ziman lah li'annahu 'idul yahud bal qad yuhram. Yang keempat, pendapat yang keempat bahwasanya makruh kalau seandainya kita mengagungkan hari tersebut, hari Sabtu tersebut. Karena kenapa? Karena hari Sabtu itu merupakan hari Eid, hari raya bagi kaum Yahudi. Bal qad yuhram, bahkan kadang-kadang bisa diharamkan kalau seandainya kita betul-betul beriktikad, ya, berkeyakinan bahwa hari Sabtu itu adalah hari mulia, sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Perlu kami sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tidak suka kalau seandainya ibadahnya itu disamakan dengan ibadah kaum musyrikin. Yang pernah kami sampaikan pada waktu khutbah Jumat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina pada waktu itu, banyak bermunculan yang namanya perkataan. Apa perbedaan? Banyak orang yang berkata, apa perbedaan antara Islam dengan Yahudi? Orang Yahudi beribadah menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, orang Muslim juga menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Perkataan ini menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Karena kesedihannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melaksanakan yang namanya sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." Kamu selalu wahai Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada kami, kepadaku kata Allah, agar engkau diberikan kiblat yang engkau ridai dan saya ridai. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari pergi berkunjung ke Bani Salamah, Bani Salamah itu sekarang namanya Qiblatain. Di Bani Salamah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang sahabiah yang bernama Ummu Bashir yang baru saja kehilangan anak ataupun meninggal anaknya. Tiba-tiba datang waktu sholat. Ada berbagai macam riwayat di sini. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan yang namanya sholat di masjid Bani Salamah yang pertama kali masih menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Setelah dua rakaat dia laksanakan, tiba-tiba turun perintah untuk menghadapkan wajah dalam melaksanakan sholat ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Maka dua rakaat terakhir itu Rasulullah melaksanakan sholat menghadap ke Baitullah Mekah, Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan saat itulah terjadi pengalihan kiblat, dan masjid itu sekarang itulah yang dinamakan dengan masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu adalah masjid biasa-biasa saja, ya kan, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang hebat atau tidak, biasa-biasa saja. Hanya ada empat masjid yang mendapatkan kemuliaan di dalam Islam. Masjid Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, Masjid Al-Aqsa, dan terakhir adalah Masjid Quba. Yang saya katakan kemarin, Rasulullah mengatakan barang siapa yang pergi ke sana dan melaksanakan sholat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin agar ibadahnya itu disamakan dengan agama lain. Tidak ingin disamakan dengan agama lain. Begitu juga dalam keseharian kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti adat istiadat suatu kaum, maka dia termasuk di dalam hal tersebut. Apalagi sampai mengakuinya sebagai bentuk dari sebuah kelaziman. Saya kadang-kadang heran, ada orang yang sedih kalau seandainya dia tidak bisa melakukan tidak bisa merayakan hari apa? Bukan hari tahun tahun kelahiran, ulang tahun gitu kan. Birthday. Oh, sangat sedih kalau tidak ada yang mengucapkan selamat hari raya, selamat ulang tahun, ya kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, kemudian ada orang yang sangat sedih apabila dia tidak bisa melaksanakan bersama-sama merayakan namanya Valentine, ya kan. Kemudian tidak bisa melaksanakan yang namanya tahun baru, itu kan. Padahal kalau kita melihatnya itu sama sekali tidak ada di dalam Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat tidak senang apabila dibanding-bandingkan agama ini dengan agama selain yang namanya Islam. Itu yang perlu kami sampaikan di dalam masalah tasyabbuh fi ad-din. Kemudian kita katakan tadi bahwa ada empat pendapat di dalam hadis ini, di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya ataupun sehari setelahnya. Ada yang mengatakan makruh kecuali kalau seandainya hari itu pas berkenaan dengan hari di mana dia berpuasa. Kemudian yang keempat, makruh kalau seandainya dia menjadikan hari Sabtu itu sebagai bentuk perayaan ta'zim, ya. Adillatul mujizin, orang-orang yang membolehkan yang namanya puasa tersebut, ya, banyak. Yang pertama hadis Quraisy Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, termasuk ini hadis yang kami baca yang kedua tadi, ya. Bahwasanya an Quraisy Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Ibnu Abbas wa nasa min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athuhu ila Ummi Salamah fa yas'alaha ayyal ayyam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara siyaman laha. Bahwasanya Ibnu Abbas bersama orang-orang datang ke Ummi Salamah. Ummi Salamah itu termasuk salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Ummi Salamah, dia bertanya, ya, hari apa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari itu? Akhirnya Ummi Salamah berkata, "As-Sabtu wal Ahad." Hari Sabtu dengan hari Ahad. Faraja'tu ilaihi. Akhirnya Quraisy kembali kepada manusia, kepada para sahabat Rasulullah, fa'akhbartuhum, maka saya memberitahu apa yang saya dengarkan dari Ummi Salamah, faka'annahum ankaru dzalik. Akhirnya mereka sepertinya ingkar terhadap apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Akhirnya mereka sendiri yang datang kepada Ummi Salamah, dan dia akhirnya mencoba untuk mempertanyakan kepada Ummi Salamah, betulkah dia berkata kepada Quraisy masalah itu? Akhirnya Ummi Salamah berkata, sadaq, betul apa yang dia katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma kana yasumu min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Wa kana yaqul, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua hari itu adalah hari Id, hari rayanya orang-orang musyrik, wa ana uridu an nukhalifahum, dan saya ingin menyelisihi mereka. Baik. Wan Aisyah, hadis yang kedua yang menjadi dalil orang-orang yang memperbolehkan puasa, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, bahasanya beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabt wal ahad wal itsnain wa min asy-syahri al-akhir as-tsulatsa wal arba'a wal khamis. Jadi bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang namanya puasa, ya. Yang namanya puasa pada satu bulan ini misalnya dia memperbanyak puasa pada hari Sabtu, Ahad dan hari Isnin. Pada bulan yang selanjutnya Rasulullah banyak berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Jadi begitu Rasulullah, satu bulan dia banyak di hari Sabtu, Ahad, Senin. Di hari selanjutnya beliau banyak berpuasa pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan memang hanya hari Ahad dan hari Jumat yang dikatakan jarang berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang mengatakan makruh, dia mengambil hadisnya Abdullah bin Musa itu tadi yang kami bacakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali itu adalah hari yang kalian diwajibkan untuk berpuasa pada hari itu. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk berbuka. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tidak mendapatkan kecuali kulitnya kurma al-anggur ataupun ranting daripada pohon, maka itulah yang kalian makan. Dan Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah makan, ya, selama 3 tahun lebih, ya. Itu hanya makan dari pucuk-pucuk buah-buahan, pucuk-pucuk tumbuhan. Pucuk itu daun-daun yang masih muda. Ketika dia diembargo ekonomi oleh orang kaum kafir Quraisy di Syam, Amerika. Rasulullah 3 tahun setengah dia tidak makan makanan seperti yang apa yang kita makan sekarang ini. Rasulullah hanya mengambil yang namanya pucuk. Bahkan di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang apabila dia buang air kecil, ya, tiba-tiba dia merasakan bahwa ada seperti bunyi, kalau di sini sekarang mungkin ada seperti bunyi kertas kena air. Akhirnya setelah itu diperiksa dan ternyata itu adalah kulit binatang, kulit kambing, ya, yang dibuang. Akhirnya mereka mengambil itu dan mereka memakannya, mereka mencuci dan mereka memakannya. Itulah situasi ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Syam Amir ketika di embargo ekonomi. Makanya kita tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya yang ada hanyalah ranting pohon, itulah yang kalian gigit untuk berbuka puasa pada hari Sabtu. Sehingga hadis ini dijadikan sebagai dalil makruhnya berpuasa pada hari Sabtu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi berkata, yukrahu ifradu yaumis sabti bisawm, bahwasanya makruh berpuasa hanya pada hari Sabtu sendirian. Fa in shama qablahu wa ba'dahu ma lam yukrah, bahwa dan barang siapa yang berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, taruhlah Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Ahad, fala yukrah, maka hal itu tidak makruh. Ya. Karena dikerahati ifradihi ashabuna, dan yang sama pendapatnya dengan pendapatnya Nawawi adalah Ad-Darimi, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i wa ghairuhum li hadis Abdullah ibn Busr. Qala Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, kita katakan Malik tadi mengatakan boleh. Wa jayizu siyamu yaumil jum'ati wa ghairihi min ayyamin jum'ati ya'ni al-usbu'. Boleh saja berpuasa mana saja hari dalam satu minggu. Qala Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Taimiyah berkata, wa huwa yatahaddatsu an siyami ayyam ya'yadul kuffar mufrada. Dia berbicara tentang berpuasa yang berkenaan dengan hari rayanya kaum musyrikin. Wa nadhkuru awwalan shaum yaum as-sabt. Beliau mengatakan, pertama kali kita harus mengetahui hukum yaum as-sabt. Wa dzalika annahu rawa Thawr bin Yazid. Bahwasanya diriwayatkan dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah mengatakan, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Illa fi ma uftiridu alaikum, kecuali yang wajib bagi kalian. Sehingga kita ambil langsung kesimpulan di dalam hadis ini. Awalan, la yukrahu ifradu yaumis sabti bisyamin in wafaqa yauman i'tadal muslimu siyamah. Yang pertama, tidak makruh berpuasa pada hari Sabtu kalau seandainya dia pas berada di hari di mana dia harus berpuasa, seperti pada puasa Daud. Jadi, kemudian yang kedua, la yukrahu ifradu yaumis sabti bisyamin wajib. Bahwasanya tidak makruh berpuasa wajib pada hari Sabtu. Oke. Okay. Yang ketiga, ya, bahwasanya tidak makruh berpuasa pada hari Sabtu kalau seandainya dia berpuasa satu hari sebelumnya ataupun berpuasa satu hari setelahnya. Selanjutnya, bahwasanya hadis As-Sammah radhiyallahu anhu, ya, tentang tidak bolehnya berpuasa pada hari Sabtu bukanlah mansukh, lam yakun nasukh. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis ini menerangkan tidak bolehnya berpuasa hari Sabtu kalau sendirian. Kalau seandainya ada sebelumnya dan ada setelahnya, itu diperbolehkan. Ya. Tapi yang penting sekali untuk kita katakan di sini bahwa yang namanya perbedaan ulama banyak. Banyak sekali dalam permasalahan-permasalahan agama ini terjadi perbedaan ulama. Dan seseorang tidak boleh ta'assub dengan ulama-ulama tersebut selama yang lainnya juga mempunyai dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya. Seseorang tidak boleh dia berani mengatakan you dolal ataupun you sesat hanya dikarenakan dia berselisih paham dengan dia. Karena banyaknya pendapat-pendapat ulama di dalam berbagai macam permasalahan, dan ini yang harus kita hormati. Ulama-ulama tersebut, walaupun beliau adalah ulama, beliau juga adalah manusia biasa yang mungkin saja salah. Sehingga disitulah Imam Malik berkata, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal khabar. Semua perkataan bisa ditolak, bisa diterima kecuali yang mempunyai kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita dilarang untuk ta'assub. Wallahu taala alam. Kemudian hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 59, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an shaumi yaumi arafata bi arafata, naha an shaumi yaumi arafata bi arafata. Rawahu al-Khamsah ghayra at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wa stankarahu al-Uqayli. Diriwayatkan oleh lima imam, ya, diriwayatkan oleh lima imam kecuali Imam at-Tirmidhi, dan dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah dan al-Hakim. Al-Uqayli menganggapnya sebagai hadis munkar. Hadis yang kedua yang kita ambil pada malam hari ini. Hadis ini dikatakan sebagai hadis yang baik. Ketika dikatakan peringkat hadis, darajatul hadis, al-hadithu ba'ifun, hadisnya adalah ba'if. Qala fi at-talqis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Al-Hakim wa Al-Baihaqi min hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan hadis Abu Hurairah. Di dalamnya ada seseorang yang bernama Mahdi Al-Hijri yang tidak dikenal. Ya, Mahdi Al-Hijri majhul. Rawahu Al-Uqayli fi Du'afa. Al-Uqayli meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Du'afa min tariqihi wa qala la yutabi' alayh, dan dikatakan bahwa hadisnya tidak bisa menjadi hadis yang mutaba'ah ataupun bisa memuatkan hadis yang lainnya. Ma yuqadu min al-hadis, tapi hadis ini memberikan kepada kita beberapa hukum. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah kepada orang-orang yang berada di Arafah, di dalam tanda kutip orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Orang-orang yang sedang melaksanakan haji, ya. Tetapi orang-orang yang berada di luar Arafah ataupun yang berada di Arafah tapi tidak haji, karena banyak juga orang yang berada di Arafah tapi tidak haji. Oh, orang-orang Arab Badui itu. Orang-orang Arab yang hanya kerjanya di sana mengganggu, lihat orang saja. Nah, ini mereka datang ke sana tidak haji juga. Ya, tetapi banyak juga yang baik-baik, karena yang membagikan itu orang Arab juga. Sabilillah, sabilillah ya haji, sabilillah ya haji. Banyak juga yang baik-baik. Itu sunnah berpuasa bagi mereka. Sunnah berpuasa bagi mereka. Dan kalau enggak salah, yang Arafah sekarang pas jatuh pada hari Ahad. Ahad. Ya, di Singapura. Di Singapura, ya. Mudah-mudahan di Saudi juga hari Ahad lah. Ya kan? Jangan di Singapura saja. Hari Ahad juga di Saudi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa pada hari itu. Banyak pendapat yang mengatakan Arafah itu berasal dari perkataan Arafah, yakni saling mengenal. Nah, ceritanya menurut mereka konon pertemuan antara Siti Hawa dengan Adam alaihissalam terjadinya di Bukit Rahmah yang ada di Arafah. Hal inilah yang banyak mengelirukan orang-orang yang tidak paham agama. Kenapa? Mereka datang ke Jabal Rahmah hanya untuk meminta jodoh. Ya kan? Di Jabal Rahmah hanya untuk meminta jodoh. Mereka katakan bahwa di sanalah, ya, bahwa di sanalah pertemuan antara Hawa dengan Adam alaihi salam. Tetapi hal ini adalah hal yang mungkin bisa dikatakan ya, walaupun terlah benar, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai panduan untuk meminta jodoh di situ. Ya. Kemudian juga katanya jeddah itu aslinya berasal dari kata-kata jeddah. Artinya tak nenek. Karena disitulah Hawa dimakamkan. Ada makamnya Hawa di sana. Tapi tidak jelas apakah betul itu atau bukan. Ya kan? Kalau orang-orang kampung saya melihat sepeda yang besar di jeddah itu mengatakan itu sepedanya Nabi Adam. Dari zaman ada sepeda di zaman Nabi Adam. ada sepeda kan? Ada patung sepeda di ini di Jeddah. Anda lihat besar sekali. Orang-orang kampung saya yang tidak tahu mengenal sama sekali, dia katakan itulah sepedanya Nabi Adam alaihissalam. Baik, ini masalah puasa hari Arafah di Arafah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Syekhul Islam mengatakan hari Arafah adalah hari raya berdasarkan riwayat Imam Ahmad bahwa yaumu Arafah wa yaumun nahri wa yaumut tasyrik iduna ahlul Islam. Hari Arafah hari raya kurban dan hari tasyrik adalah hari raya kita orang Islam. Sehingga mungkin itulah hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa pada hari itu bagi orang-orang yang berada di Arafah. Sedangkan orang-orang yang berada di Arafah, di luar Arafah, bahkan disunnahkan berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da." Sungguhnya puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah semoga puasa Arafah ini dapat menghapus dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Dan perlu dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dosa di sini hanyalah dosa-dosa kecil saja, bukan dosa besar. Jangan sampai kita salah paham dan mengatakan tidaklah setelah ini kita tidak usah lagi berbuat kebaikan, cukup dengan puasa Arafah saja. Hadis selanjutnya, An Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang waktu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, muttafaq alaih, riwayat hadis Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Kata-kata al-abad, la qama liman qama al-abad, ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan qama al-abad di sini adalah qama al-dahad, yaitu selalu berpuasa, tiap hari berpuasa dan satu minggu semuanya berpuasa, dalam artian mungkin sampai satu tahun dia berpuasa terus. Memang ada orang yang seperti ini juga, tidak mengherankan, tapi masalahnya kalau mereka mempunyai niat yang tidak-tidak, itu yang pertama. Dan memang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa terus menerus. Ketika dulu di Jawa itu saya belajar di Jawa itu ada sebuah anggapan bahwa orang yang bersekolah di Jawa tapi dia tidak mendapatkan yang namanya ilmu hitam, bisa melempar orang dari jarak jauh, itu tidak dianggap sebagai orang yang menuntut ilmu agama. Jadi banyak orang-orang yang apabila pergi kepada salah seorang ustaz yang bisa dikatakan bukan ustaz beneran, ya, dia menyarankan untuk berpuasa 40 hari, berpuasa 60 hari, berpuasa 80 hari. Yang kita tidak tahu apa arti daripada puasa 60 hari, 80 hari tersebut. Pokoknya itu berpuasa saja. Bahkan ada yang berpuasa sampai 1 tahun. Ya. Jelas-jelas ini sudah melanggar. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, ustaz kah dia, kiai kah dia, tetap kita tidak bisa mengikuti apa yang mereka katakan. Dan ilmu hitam itu sendiri kan sudah merupakan hal yang syirik. Ya. Pendapat yang kedua, qauman abad ini ada yang mengatakan adalah puasa yang mana dia tidak berbuka. Jadi ada orang yang berpuasa, terus tidak berbuka, isya datang, sampai sahur lagi, sahur saja, lanjut lagi puasa. Ya. Atau dia, misal, sama dengan puasa, misal. Ya. Sama dengan puasa, misal. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, ini perbedaan ulama di sini. Puasa setahun adalah puasa yang sunnah, ya, puasa sunnah yang dilakukan seseorang setahun lamanya dan dia tidak pernah, ya, dan dia tidak pernah berbuka. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan orang-orang yang berpuasa setahun lamanya tanpa dia pernah berbuka. Artinya tidak pernah, sama sekali tidak pernah tidak berpuasa dalam satu hari. Ya, kan? Kalau memperbanyak puasa, okay, silakan. Tetapi kalau berpuasa terus, ini yang menjadi masalah. Ya, berpuasa terus ini yang menjadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di dalam satu bulan itu dia tidak pernah berpuasa terus. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lengkap hanya pada bulan Ramadan saja. Selain Ramadan pasti Rasulullah tidak pernah lengkap, walaupun banyak puasanya. Ya, Rajab kita katakan bahwa Rasulullah paling banyak puasanya di Rajab. Ya. Makanya ketika ada juga orang yang mengatakan, okelah kalau begitu saya tidak akan pernah berbuka dan akan selalu berpuasa. Satu orang lagi mengatakan saya akan selalu bangun malam, tidak mau tidur kalau malam hari, dan satunya tidak mau menikah. Rasulullah sempat marah, fa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada saya dan memberikan minum kepada saya. Ya. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang disunnahkan sebenarnya adalah puasa Daud. Puasa yang disunnahkan adalah puasa Daud. Bagaimana puasanya puasa, bagaimana puasanya Daud, Nabiullah Daud alaihi salam? Puasanya Nabiullah Daud alaihi salam sehari berbuka, sehari puasa. Sehari berbuka, sehari puasa. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ruhbaniyata fil Islam." Tidak ada yang namanya ruhbaniyah, kependetaan di dalam Islam. Ruhbaniyah di dalam Islam itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau keluar dari masjid, di masjid saja. Tidak mau keluar sama sekali. Selalu berpuasa, istighfarnya selalu. Salatnya oke, tetapi dia sama sekali tidak pernah keluar dari masjid. Hanya berada di dalam masjid saja terus. Bagaimana makannya? Makannya menunggu orang lain dia untuk memberi. Islam melarang ini juga. Islam adalah wasat. Walaupun tidak wasat di dalam masalah masalah akhirat ya. Akhirat tetap kita harus condong lebih banyak kepada dia, tetapi jangan juga melupakan yang namanya dunia, karena dunia di situ kita hidup. Ya kan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ruhbaniyah fil Islam." Tidak ada yang namanya ruhbaniyah di dalam Islam. Yang namanya ruhbaniyah ini orang-orang yang hanya berada di dalam masjid, menunggu orang lain memberikan dia makan, sama sekali dia tidak tidak keluar dan tidak mau berusaha. Mereka selalu berkata, kalau Allah menakdirkan saya mati hari ini, saya mati. Kalau Allah memberikan saya rezeki hari ini, walaupun tidak kemana-mana, tetapi rezeki itu tetap akan datang kepada saya. Oke, betul apa yang dia katakan. Tetapi di dalam Islam, di dalam mempelajari yang namanya bab qada wal qadar, ada yang namanya al-asbab wal musabbibat. Ada yang namanya sebab musabab, sebab akibat. Sebab akibat. Orang tidak akan mungkin bisa ya kan, makan kalau seandainya dia tidak mengambil sebab akibatnya. Sebab akibatnya apa? Jadi rezeki. Banyak orang terlalu menggantungkan dalam masalah ini. Sudahlah, kita tidak usah pergi, cukup kita menunggu saja datang. Tidak, Islam juga tidak melarang juga seperti ini. Bahkan ada orang yang hanya meminta-minta saja di masjid. Ada orang datang 5 dolar, 5 real misalnya kan, ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan la rubbaniyata fil Islam. Dengan demikian bab puasa sunnah telah kita lewati. Sekarang bab siam Ramadan. La rubbaniyata fil Islam. Ada hadis yang disebut. Oh, di sini juga dia tidak kasih hadisnya. La ruhbaniyah takil Islam, dia juga tidak kasih hadisnya. Yang di dalam Saudi Wilakam yang asli, dia juga tidak kasih hadisnya. La ruhbaniyah takil Islam, itu pun dia juga. Oke. Tapi kalau mau dicarikan, saya bisa carikan. Ini. La ruhbaniyah takil Islam, dia tidak ada hadisnya. Hadisnya. Baik. Nanti insyaallah minggu depan saya bawa kan. Siapa yang meriwayatkan hadis? Faidah dimakruhkan menghususkan bulan Rajab dengan berpuasa karena di dalamnya terhadap penghidupan syair-syair jahiliyah. Orang jahiliyah terdahulu itu paling suka dengan bulan Rajab. Ya. Paling suka dengan yang namanya bulan Rajab. Mereka mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kemuliaan dan bulan Rajab itu adalah bulan keberuntungan. Sehingga orang Arab terdahulu banyak melaksanakan pernikahan pada bulan Rajab. Sehingga dimakruhkan menghususkan bulan Rajab dengan berpuasa kok. Walaupun Nabi memang banyak berpuasa pada bulan Rajab. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, kemudianlah kita puasa sunnah khusus di bulan Rajab saja. Itu yang tidak boleh. Sama, boleh saja sesuatu itu, sesuatu hukum bisa menjadi bid'ah dikarenakan adanya kekhususan. Sesuatu hukum bisa menjadi bid'ah karena adanya yang namanya kekhususan. Misalnya, berkunjung ke kuburan hanya pada waktu setelah lebaran saja, hanya setelah Id, dan tidak mau berkunjung selain hari itu juga bisa menjadi sebuah bid'ah. Dan sunnah apabila dilakukan terus menerus bisa juga akhirnya ditakutkan bisa menjadi bid'ah. sama akhirnya dengan orang yang kalau hari Jumat itu sajadah silakan lakukan, tapi jangan terus menerus. Silakan lakukan, tapi jangan terus menerus. Yang kedua, setiap hadis yang menceritakan tentang keutamaan puasanya atau sholat di bulan itu adalah berdasarkan dusta, berdasarkan ahli hadis kedip. Dan memang paling banyak di sini pun banyak. Pas bulan Rajab itu orang mengadakan haul, orang mengadakan bid'ah di bulan Rajab paling banyak. Dan orang Arab paling tidak suka dengan yang namanya Safar, bulan Safar. Kenapa? Mereka mengatakan bulan Safar ini adalah bulan kecelakaan. Makanya para orang Arab tidak mau pergi pada bulan Safar, dan banyak di antara mereka yang tidak pergi dan tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Safar. Baik. Bab qiyamu Ramadan. Al-muradu bil qiyami huna as-salatul maw'udu 'alaiha bil ghufran. Yang dimaksud dengan qiyam ini adalah salat yang dijanjikan adanya pengampunan di dalamnya. Sumiyat as-salat qiyaman bi ba'd arkaniha. Salat disebut qiyam karena sebagian rukunnya adalah qiyam. Orang berdiri, makanya dikatakan qama yaqumu qiyam. Orang yang berdiri qiyam, wa aqimus salata, dan dirikanlah yang namanya salat. Dari kata-kata qama juga. Makanya salat ini kadang-kadang juga dikatakan salat qiyam. Tetapi biasanya kalau seandainya qiyam dikatakan, bahwa biasanya orang tidak lari, pendapatnya otomatis adalah qiyam Ramadan. Sama itu sama ruku'an, bahwasanya sholat juga kadang-kadang dikatakan ruku'. Jadi nama-nama sholat, selain sholat ada namanya qiyam juga, itu juga sholat artinya. Ruku' juga, sholat juga artinya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, warka'u ma'arraki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', dalam artinya sholatlah bersama orang-orang yang melaksanakan sholat, ruku. Kadang-kadang juga sholat dikatakan di dalam Al-Quran dengan nama sujudan. Ya, sujudan. Sebagaimana kata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, dan mereka dipanggil untuk melaksanakan, disuruh untuk bersujud, yaitu sholat, dan mereka adalah orang-orang yang selamat. Itu ada dalam kata-kata Al-Falaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kadang-kadang mengatakan salat dengan nama sujud. Rasulullah mengatakan a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya Allah, bantu aku, ya. Bantu aku dengan banyak bersujud kepada-Mu. Ya. Dan ini saya kira salat dinamakan qiyam, dinamakan ruku', dinamakan sujud memang sesuai. Karena ini adalah rukun-rukun salat, ya. Maka bisa saja kita katakan qiyam untuk salat, sujud untuk salat, rukuk untuk salat. Qablu qiyamul lail. Qablu qiyamul lail, keutamaan salat lail. Banyak sekali keutamaan yang namanya qiyamul lail. Banyak sekali keutamaan dari qiyamul lail. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya langsung. Memerintahkannya langsung di dalam surah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang bertidur, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sedikit, nisfahu setengahnya, aw inqus minhu qalila, atau kurang sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kemampuan hamba-hambanya. Mungkin ada yang mampu untuk melaksanakan salat malam setengah malam semuanya, ada yang mampu setengahnya, ya, seperempatnya, ada yang mampu seperlimanya, ada yang mampu sepersepuluhnya. Apapun itu, silakan katakan. Audit alaihi warattilil Qur'ana tartila, tambah sedikit, warattilil Qur'ana tartila, ataupun dan bacalah Al-Qur'an pada malam itu. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bahwasanya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Salah satu ciri-cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dan pada waktu malam mereka sangat sedikit tidurnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit saja, sedikit dari banyak tidur. kita banyak tidur, bukan sedikit tidur, kita banyak tidur. Al-Zariyat. Qala ta'ala, di dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Atajala. Artinya tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh anil mabaji, tempat tidur. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, dalam artian dia tidak baring. Yada'una rabbahum, pada malam itu yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan, dengan penuh rasa takut, ya. Wa tama'an, dan ratub, dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian daripada harta yang mereka dapatkan. Seseorang pun pernah keadaan menentun, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melaksanakan ini mengetahui apa yang Allah sembunyikan buat mereka dari bidadari, ya, dari bermacam-macam kenikmatan yang Allah siapkan di makanu ya'nalun, terhadap apa yang mereka laksanakan. Jadi Allah menyiapkan berbagai macam kenikmatan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dan terus terang, memang ada beberapa orang yang menjadikan sholat malam ini begitu nikmat. Saya sendiri, demi Allah, saya banyak melihat orang-orang yang apabila melaksanakan sholat malam itu meninggalkan sholat malam, rasa penyesalannya itu sangat tinggi. Kita masya Allah, banyak orang-orang yang betul-betul menjadikan ini yang namanya sholat malam sebagai hal yang harus bagi mereka, dan mereka menyesal kalau seandainya tidak melaksanakan yang namanya sholat malam. Utsman bin Affan tidak melaksanakan sholat malam, yang dia lakukan langsung memerdekakan dua budak. Umar bin Khattab, kalau dalam kita berbicara ya dalam masalah sholat ini, Umar bin Khattab tidak sholat jamaah dikarenakan dia mengurus kebunnya. Hari itu dia lepaskan kebunnya, dia langsung infakkan langsung. Gara-gara itu dia tidak melaksanakan sholat jamaah. Sekarang, masya Allah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Baik, dalam hadis, banyak juga hadis yang menerangkan tentang kemuliaan yang namanya orang-orang, keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela seseorang. Dia mengatakan, "Ya Abdullah, la takum mithlu fulan, kana yaqumul lail fa taraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, jangan seperti orang. Ya. Dia memberitahu kepada Abdullah bin Amr bin Auf, dia mengatakan, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Bangun waktu malam, tetapi dia tidak melaksanakan salat malam." Ya kan? Ini celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tengah malam, tetapi dia tidak melaksanakan salat malam. Celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada, tapi di sini Rasulullah hebatnya karena beliau tidak menyebut nama. Dia hanya mengatakan la takun mislu fulanin, jangan seperti si fulan. Wa jaa fi sunan at-Tirmidzi, bahkan di dalam sunan at-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afshu as-salama ayyuhan nas, afshu as-salama bainakum wa silu al-arham wa sallu bil-lail wan-nas wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-lail wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi-salam." Ada empat hal yang bisa menjadikan seseorang masuk surga dalam hadis ini. Yang kata Rasulullah, wahai manusia, afshu salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wasilul arham, dan bersilaturahimlah di antara kalian. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam, dan salatlah tengah malam ketika manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Di dalam hadis yang lainnya, di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, "Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada waktu malam hendaklah kalian fatahajjab, bertahajjud. Nafilah. Sebagai bentuk nafilah. Nafilah itu bagi Rasulullah adalah wajib, tetapi bagi kita adalah sunnah. Lak asa, semoga engkau ya ba'asa, Allah mengangkatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia. Itu beberapa beberapa kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, dan insyaallah kita akan mengambil hadis-hadisnya pada minggu yang akan datang. Baik, nanti di hadal qadar, dan kami akhiri untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.